بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نعيد تعلمه وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاة الله وقربه وثوابه. وقال المصنف الحبيب عبد الله بن أبي الحداد رضي الله تعالى عنه إلى قوله: واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في تفسيرك في عبادة مولاك. ketahuilah bahwasanya seharusnya kamu itu bertafakkur, merenungkan akan kekuranganmu dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'arrudika li sukhtihi bi'tiyanika ma anhu nahak, dan bagaimana kamu berhadapan dengan murka Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa-apa yang dilarangnya terhadapmu. Qala Allah taala: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa qala ta'ala: afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un, apakah kamu menyangka bahwasanya kami menciptakan kamu sekalian dengan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu menyangka bahwasanya kamu tidak kembali kepada kami? Wa qala ta'ala: ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berkata: wahai manusia, apa yang membuat kamu terperdaya dengan lalai daripada Tuhanmu yang mulia? Wa qala ta'ala: ya ayyuhal insanu innaka kadhihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, kamu telah bekerja keras kepada Tuhanmu, dan kamu nantinya pasti akan menemui Tuhanmu. Fa hadza tafakkur yazidu fi khaufika min Allah. Tafakkur ini akan menambah ketakutanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmiluka ala laumi nafsika wa tawbiqiha, dan akan membuat kamu mencela dirimu sendiri dan menjelek-jeleknya. Wa mujanabati tafsir wa mulazamati tasmir, dan akan menjauhi kesembronoan dan akan menekuni giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu juga memberikan kepada kita nasihat berkaitan dengan tafakkur, berkaitan dengan renungan-renungan yang perlu kita renungkan. Setelah sebelumnya kita dianjurkan untuk merenungkan dan bertafakkur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, selalu melihat kita, memandang kita dan duduk bersama kita. Maka di sini juga Al-Habib Abdul Haddad menganjurkan kepada kita untuk kita bertafakkur dan merenungkan bahwasanya kita ini manusia-manusia yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah manusia-manusia yang kurang baik dalam melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tafakkur. Kalau memang kita mau jujur, kita mau insaf, ya beginilah sebenarnya keadaan kita sebenarnya, sesungguhnya. Ya, kita tidak banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya kita banyak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini berapa kali kita bersedekah? untuk Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali kita di hari ini membaca istighfar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali setiap hari minimal membaca istighfar. Dan juga di hari ini berapa orang yang sudah kita bantu menghadapi kesulitan-kesulitannya? Kalau kita renungkan, kita belum banyak berbuat baik di hari ini. Begitu juga di hari-hari yang sebelumnya. Ya, bahkan juga selain itu kita banyak lalai dan bahkan banyak kesalahan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemaksiatan-kemaksiatan kita, kesalahan-kesalahan kita misalnya semuanya dikumpulkan dan ditaruh di atas talam, ditaruh di atas wadah dan wadah tersebut dikelilingkan kepada manusia dan mereka akan mengetahui apa saja maksiat yang kita lakukan, kita akan malu kepada mereka. Ini sifat kita sebagai manusia. Bahkan ibadah kita pun yang sudah kita lakukan, jangan merasa kita telah melaksanakan ibadah. Jangan kita merasa kita sudah melakukan sesuatu yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, mana sholat kita? Adakah sholat kita khusyuk dari awal sampai akhir? Kita nikmat, merasakan nikmat ketika sholat, merasakan lezat ketika sholat, lalai daripada selain Allah dan hanya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kesenanganku, kenikmatanku berada pada saat aku sholat. Nabi Abdullah bin Umar bin Yahya sampai-sampai daripada lezatnya dan nikmatnya merasakan sholat sampai dia lupa waktunya rukuk, lupa waktunya sujud, lupa waktunya bangun dari sujud juga lupa, sehingga dia menyewa seseorang untuk mengingatkan. Ketika waktunya rukuk diingatkan, ya Habib rukuk, sekarang rukuk. Ketika waktunya bangun dari sujud, ya Habib sekarang waktunya bangun. Karena apa? Karena merasakan betul-betul kenikmatan ketika beliau dalam keadaan sholat bersama Allah Subhanahu wa taala, di hadapan beliau Allah. Nikmat munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan begitu juga, ketika dalam keadaan sholat beliau merasakan kenikmatan yang tidak tertahankan bahkan dari nikmatnya, sampai-sampai dia hampir mengeluarkan sperma daripada kemaluannya karena nikmat merasakan lezat seperti yang dirasakan kelezatan tersebut oleh suami istri. Habib Ahmad bin Umar kelezatannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa dia terlalu lama dalam salat karena akan sampai puncaknya sehingga menjadi batal salatnya beliau. Nah, ini salat yang sebenarnya dan ini salat yang kita cari. Bukan salat kita hanya menggerakkan bibir dengan membaca bacaan yang kita tidak paham. Bukan salat hanya kita bergerak badan kita, membungkuk badan kita, atau kita taruh badan kita di bawah, di situ kita taruh dahi kita, tidak ada artinya. Kalau kita tidak menghadirkan bahwasanya di saat itu kita ibadah kepada Allah, di saat itu kita munajat dengan Allah, di saat itu ada kita berada dalam majlis, satu majlis bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya hudur, itu intinya salat, al-khusyu' wal hudur ma Allah Subhanahu wa taala. Ruh daripada salat adalah hudur wal khusyu', nikmat merasakan kelezatan hadir bersama Allah. Hati kita selalu di situ ada hal Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau tidak bisa setiap hari, setiap saat kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala di hati kita, minimal dalam keadaan salat, aqimish sholata li dzikri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, dirikan salat untuk apa? Li dzikri, untuk mengingatku. Bukan untuk mengingat yang lain di saat sholat. Ya, misalnya pun kita melaksanakan sholat, itu bukan berarti kita berbuat sesuatu yang besar, bukan berarti kita berbuat sesuatu yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita itu tidak ada artinya kalau tanpa kekuatan Allah. Sholat kita dan ibadah kita yang lainnya pun juga tidak ada, tidak bisa kita lakukan kalau tanpa taufik dan hidayat Allah, kalau tanpa kekuatan dari Allah. Jadi jangan kita berbangga, jangan kita merasa kita mulia. Wah, ana sudah banyak sholat, ana sudah banyak sedekah, ana sudah banyak baca Quran, tiga hari, setiap tiga hari khatam Quran. Bangga dengan amal yang kita lakukan, itu sama aja kita membiarkan pahala amalan ibadah tersebut hilang sia-sia begitu aja. Membakar pahala. Ini yang dikatakan ujub. Ini yang dinamakan ujub. Bangga dengan amalnya, dia tidak melihat bahwasanya dia melakukan ibadah dan amalan tersebut hanya dengan taufik dan hidayat Allah, hanya dengan kekuatan Allah SWT yang diberikan kepadanya. Kalau kalian misalnya tidak diberi hidayat dan taufik kepada Allah, tidaklah kalian berada di masjid ini. Tidak, kalau kalian misalnya pun dikasih taufik, kalau kalian tidak diberi kekuatan oleh Allah, tidak diberi kesehatan oleh Allah, tidak mungkin kalian berada di tempat ini. Intinya semua ibadah kembalinya intinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah kita bangga. Oleh karena itu lihatlah bagaimana mereka para salafus salihin. Yang mereka melihat diri mereka adalah orang-orang yang terendah, orang-orang yang banyak maksiat, yang lalai kepada Allah. Sehingga Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, ya Rabbi, ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal lakinnana fika amaltu yal idhama rama. Ma ma'na amal? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, ma ma'na amal? Ya Allah, aku tidak punya amalan apa-apa. Wa kasbuna kullu zalal, dan semua pekerjaan kami hanya maksiat dan maksiat. Ini yang dikatakan Habib Abdullah bin Husain. Begitu juga Imam Syafi'i radiyallahu ta'ala anhum, beliau sendiri mengatakan, uhibbu salihin walastu minhum. Aku cinta dengan orang-orang soleh, padahal aku ini bukan orang soleh. Aku cinta dengan mereka, aku cinta dengan orang-orang soleh, dan aku bukan orang soleh. La'alla an anala bihim syafa'ah, dan aku mengharap semoga nanti di hari kiamat aku mendapatkan syafa'atnya mereka, syafa'atnya orang-orang soleh. Imam Syafi'i itu mengatakan dia dirinya bukan orang soleh. Kita menganggap diri kita orang yang paling soleh, bahkan kita menganggap diri kita sudah pasti akan masuk surganya, akan pasti sudah kita akan terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Apakah kalian, katanya Allah Subhanahu wa taala, merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, tidaklah seseorang merasa aman daripada azab Allah SWT kecuali mereka adalah orang-orang yang rugi nantinya di hari kiamat. Ini mereka. Oleh karena itu dikatakan oleh Sahibul Hikam, ta'atun ma'asyiatun awrasat nadaman. Ya, satu maksiat yang membuat seseorang menyesal, ya, khairun, lebih baik min ta'atin, daripada ketaatan dan ibadah, aurasat izan wa sikbaran, yang membuat orang tersebut merasa bangga, merasa mulia, merasa hebat. Percuma. Ya, lebih baik kita bermaksiat kepada Allah daripada kita berbuat ibadah kepada Allah, amalan kepada Allah, tapi kita merasa kita menjadi orang yang mulia, kita merasa menjadi orang yang lebih baik dari mereka. Mereka semuanya di bawah kita. Ini yang namanya ujub. Hilang sia-sia. Ya, pernah zaman Bani Israel, di situ diceritakan ada seseorang yang ahli ibadah, terkenal dengan Abid Bani Israel, karena banyak ibadahnya sampai dikatakan ahli ibadahnya orang Bani Israel. Di tengah jalan berhadapan dan bertemu dengan seseorang yang terkenal dengan gelar sebaliknya, Khalid Bani Israel, orang yang paling bejat di zamannya. Ketika itu orang yang paling bejat itu berhadapan dengan orang yang paling soleh, ahli ibadah, dalam hatinya aku ingin berdekatan dengan beliau. Siapa tahu dengan dekat dengan beliau, dekat dengan orang soleh, ahli ibadah, aku mendapatkan barokahnya. Tapi sebaliknya, orang yang ahli ibadah, yang luar biasa ibadahnya, sampai mendapatkan karamah setiap dia berjalan, itu dilindungi oleh awan yang selalu melindunginya daripada panasnya matahari. Kemanapun dia pergi dilindungi oleh awan, sehingga tidak terkena panas matahari dari karamahnya, karena banyak ibadah kepada Allah. Tapi inilah penyakit. Kecil penyakit ini, remeh penyakit ini, tapi akibatnya besar. Di saat beliau bertemu dengan orang yang paling keji di zaman Bani Israel, dia katakan dalam hatinya, wah, kok ada orang yang paling bejat ini? Aku harus menghindar darinya, karena dia adalah orang yang paling bejat dan aku ahli ibadah. Aku takut nanti dapat bala. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya? Katakan kepada mereka berdua, ista'nifa al-amal minal an. Katakan kepada mereka berdua, mulai sekarang, mulailah dengan amal yang baru. Artinya semua kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang bejat semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya orang yang ahli ibadah puluhan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya sia-sia, kosong dan nol. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwasanya awan itu bukan lagi melindungi dan berjalan bersama orang ahli ibadah, tapi berubah berjalan bersama orang yang bejat tersebut. Kenapa? Karena ketika itu dia melihat orangnya, dirinya, orang yang bejat, orang yang paling banyak maksiat, orang yang rendah hati, kepingin mendapat barokahnya orang soleh. Ini yang dikatakan oleh Sahibul Hikam. Maksiat tapi membuat seseorang merendah diri, membuat seseorang merasa orang yang paling jelek, orang yang mengharap, paling banyak mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada orang yang ahli ibadah melakukan amalan tapi dengan itu dia merasa menjadi orang yang baik. Oleh karena itu sebagian mengatakan li'an abita naiman khairun, li'an abita aminan wa usbih nadiman khairun min an abita qa'iman wa usbih mu'jiban arwa nafsi alal naimin. Aku lebih baik sepanjang malam aku tidur, tidak ibadah kepada Allah SWT, tidak apa-apa. Tapi dengan itu aku bangun, ya Allah, aku tadi malam tidak ibadah, aku tadi malam tidak tahajud. Dia menyesal. Lebih baik daripada orang yang malam itu sepanjang malamnya ibadah kepada Allah, sepanjang malamnya zikir, nangis kepada Allah, tapi di pagi hari dia melihat kepada orang-orang yang lain itu dianggap semuanya di bawahnya dia, dia mulia dan lebih mulia dari mereka karena mereka tidak bangun malam, mereka tidak nangis di malam hari, mereka tidak ibadah di malam hari. Ini tidak ada artinya. Nah, ibadah seperti ini ibadahnya akan menjadi sia-sia pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah termasuk daripada akhlak as-salafus saleh yang dikatakan oleh sahib Mu'tambihul Mukhtarin Al-Imam Sya'rani rahimahullahu taala, bahwasanya mereka para salafus saleh bukan hanya dengan kesalahan mereka itu takut daripada azab Allah, tidak, tapi dengan amal kebaikan mereka yang sudah mereka lakukan itu mereka masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beramal, mereka beribadah, tapi di saat itu juga mereka tetap menjadi takut kepada Allah, takut dari azab Allah, merasa orang yang paling berhak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, dan merasa orang yang paling berharap kepada maghfirahnya Allah, ampunan Allah, mengharap kepada rahmat Allah, tidak melihat sama sekali kepada ibadah mereka. Bahkan mereka melihat ibadah mereka itu ibadah yang istihza kepada Allah, tidak adab kepada Allah, karena mereka merasa ibadah mereka itu ibadah yang tidak seperti dianjurkan oleh Allah dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada adab, tidak ada khusyuk, tidak ada hudur, tidak pantas ibadah dengan seperti itu. Kita ini ibadah mau dapatkan apa? Cuma mendapatkan surga. Surga dengan sholat kita yang seperti ini kita berhak mendapatkan surga? Sholat 5 waktu setiap hari. Kalau misalnya kita mengatakan kepada orang, ayo nanti kerja sama anak. Kerja apa? Kerja sholat cuma 5 waktu aja. Paling kita mendapatkan kita gaji mereka yang sholat 5 waktu sehari, paling kita gaji berapa ribu aja. Dengan cuma sholat seperti itu. Satu sholat cuma 5 menit. 5 sholat kali 5. Berarti 25 menit. 25 menit orang bekerja paling dapat sekian ribu kan. Kemudian dengan sekian ribu itu, dengan amalan sholat kita yang begitu-begitu aja, kita merasa kita berhak mendapatkan surga dari Allah lah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ala inna silatallah haliyah. Ketahuilah bahasanya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Allah Subhanahu wa taala menjual kepada kita surganya, tapi surga yang dijual oleh Allah kepada kita itu mahal. Ala inna silatallah haliyah, ala inna silatallah jannah. Dan ketahuilah bahasanya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga, dan surga itu bukan murah. Mahi balas, bukan gratis surga itu. Tapi tetap kita tidak merasa mendapatkan surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal ibadah kita. Mereka malah melihat bahasanya amal ibadah mereka itu galil adab, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara mereka itu kalau sudah melaksanakan sholat, kemudian mereka menoleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, menoleh kiri, assalamualaikum warahmatullahi, perasaan dia, beliau ini seakan-akan malunya sama Allah itu seakan-akan berbuat zina, seakan-akan habis berbuat zina. Ya Allah, malu sholat anak kayak gitu tadi, malu sholat tidak ada khusyuk kepada Allah, padahal kita ini di hadapan Allah di saat itu. kita di hadapan presiden, di hadapan raja, di hadapan orang yang kita segani, kita ngomong tapi kita hatinya bukan kepada orang tersebut, kita hatinya kepada orang lain, kita tidak fokus kepada orang yang di hadapan kita, orang itu marah kepada kita dan kita istihza, merendahkan orang itu, apalagi orang itu orang yang kita hargai. Kalau orang itu merasa kita merendahkannya, apalagi kalau di hadapan kita ketika itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita sholat menghadap Allah, kita sholat Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita dan siap munajat dengan kita, tahu-tahu hati kita kepada orang lain, kita gitukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gitukan manusia, kita dianggap kurang ajar kepada orang tersebut, apalagi kita gitukan Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka melihat seakan-akan mereka itu tidak pantas, malu dengan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ma'ruf Al-Karhi, seorang daripada kibar as-sufia, yang seorang daripada kibar as-sufia, Ma'ruf Al-Karhi, yang luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu setiap hari melihat wajahnya itu di cermin. Kenapa? Kok setiap hari melihat wajahnya di cermin? Takut jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala ya telah merubah wajahku ini, menjadikan wajahku wajahnya anjing atau wajahnya babi. Itu takut. Padahal dia orang soleh, tapi dia merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bangun dari tidur, lihat lagi di cermin. Oh, ternyata alhamdulillah masih belum. Dan takut jangan-jangan Allah merubah wajah. Wah, begitu juga muridnya Sari As-Saghati. Sari As-Saghati murid Al-Ma'ruf Al-Karhi dan guru daripada Imam Junaid Sahibut Ta'ifat As-Sufiyah. Gurunya Imam Junaid, Sari As-Saghati, setiap hari hidungnya dilihat. Warna hidungnya dilihat. Oh, ternyata warna kulit ana masih tetap. Ana takut warna kulit ana dirubah oleh Allah menjadi gelap, dirubah menjadi Allah hitam, hangus, karena takutnya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka, padahal mereka orang soleh yang ahli ibadah. Malik bin Dinar yang di zamannya terkenal dengan ibadahnya, dengan ilmunya. Ketika mereka kekurangan air dan mereka membutuhkan air, membutuhkan hujan, mereka meminta kepada Malik bin Dinar untuk ikut bersama mereka sholat istisqa. Ya Malik, ya Syekh, mari sholat istisqa untuk kita mengharapkan hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya Imam Malik bin Dinar? Aduh, jangan ngajak aku untuk sholat istisqa. Kalau nantinya kamu ajak aku hadir bersama kamu, bersama kalian semuanya. Aku khawatir malah Allah tidak memberikan air dan tidak memberikan hujan karena sebab aku ada dan hadir bersama kalian. Jadi dia malah menganggap dirinya orang yang jelek dan bejat kalau dia hadir bersama mereka, malah akhirnya menjadi sebab Allah tidak menurunkan hujan kepada mereka. Bahkan kadang-kadang Malik bin Dinar ini kalau sudah dalam keadaan sudah langit gelap dan awan lewat, dalam keadaan ngajar dia berhenti dan di situ dia mukanya menjadi pucat dan gemeter. Ketika ditanya, kok tahu-tahu berhenti daripada ngajar? Aku takut dengan keadaan langit yang gelap dan kemudian awan menutupi sinar matahari. Aku takut dari awan tersebut turun batu yang besar-besar yang diturunkan oleh Allah SWT untuk memberikan azab kepadaku. Takut dia. Kita kadang-kadang dengar suara petir, dengar suara apapun, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya dijadikan pelajaran, ditafakur, ya Allah, suara petir kayak gitu. Baru petir ini, bagaimana nanti suara azab Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, suara kilat, bagaimana kilatnya? Ya, cahaya seperti itu di langit. Ya, bagaimana nanti cahaya api Allah Subhanahu wa taala? Wa hakadha dan seterusnya. Inilah mereka salafus saleh. Mereka tidak melihat bahwasanya mereka melakukan ibadah, mereka melakukan amalan sedekah. Apalagi kita sekarang ini, kita memang kenyataannya bukan hanya ibadah, kita memang punya ibadah, punya sedekah salat yang banyak, tidak. Kita memang kenyataan segini kita merasa orang yang baik, orang yang soleh. Katanya Sayyidina Umar, "Man qala ana soleh fahuwa taleh." Barang siapa dia menyangka dirinya adalah orang soleh, berarti dia orang yang bejat, bukan orang soleh. Man qala ana min ahli jannah fahuwa min ahli nar. Barang siapa dia menyangka bahwasanya dia adalah nantinya penghuni surga, berarti ketahuilah dia adalah penghuni neraka. Makanya katanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahwasanya kalau misalnya ada seseorang, ada suara yang suara itu menyebutkan dan berteriak barang ketuahilah bahasanya semua nanti di akhirat semua orang akan dimasukkan oleh Allah SWT kepada surganya, kecuali satu orang aja yang tidak dimasuk surga, tidak dimasukkan surganya, hanya satu orang dimasukkan neraka, selainnya semua orang masuk surga Allah. Katanya Sayyidina Umar, aku takut, wallahi demi Allah aku khawatir, akulah satu-satunya orang daripada manusia seluruhnya yang dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam nerakanya. Ini Sayyidina Umar bin Khattab sampai seperti itu, merasa jadinya takut satu-satunya orang yang masuk. Oleh karena itu pernah seseorang datang kepada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha dan bertanya, "Ya Aisyah, mata alimar rajul annahu minal muhsinin?" Wahai Sayyidatuna Aisyah, kapan seseorang itu tahu kalau dia itu orang baik? Kapan dia dianggap orang baik? Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Idza ra'a nafsahu minal musiin fa huwa minal muhsinin." Kalau dia melihat dirinya adalah orang yang musi, orang yang bejat, orang yang jelek, orang yang lalai, banyak maksiat kepada Allah, fahuwa minal muhsinin. Berarti dia adalah orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa mata ra'a nafsahu minal musiin, dan barang siapa dia melihat dirinya adalah orang yang jelek, orang yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa minal muhsinin. Berarti dia adalah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita Jumat kita baca zikirnya Abu Nawas itu, Ilahi latulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fabli taubatan wa fi dzunubi fa innaka ghafirun jamil ahlam bil adimi. Di sini bagaimana Abu Nawas? Ilahi latulil firdausi ahla, ya Allah, aku ini tidak pantas masuk surga, tidak pantas apalagi masuk surga firdaus. Tidak pantas masuk surga. Jadi dia mau minta surga kepada Allah malu, langsung minta surga, ya Allah, adkhilnil jannah, masukkan aku ke surga. Dia malu, dia merasa dirinya itu tidak pantas masuk surga. Tapi dia mengatakan, biasanya dia tidak kuat, la tulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim, dia tidak mampu menahan panasnya api di neraka-Mu, ya Allah. Tidak mampu merasakan azab-Mu, ya Allah. Bagaimana ini caranya? Fahabli taubatan. Kalau begitu ya Allah, berikan aku taubat yang mengampuni semua dosa-dosaku, yang aku ini bejat, banyak maksiat, banyak kesalahan. Maka berikan taubat yang menghapus semua itu sehingga aku minimal bisa dipantaskan masuk surga-Mu, ya Allah Subhanahu. Ya, bagaimana seperti begitu juga? Bagaimana Sahibul Burdah mengatakan, la'alla rahmat rabbihina yaksimuha yati ala hasabil hisyani. Bagaimana dia mengharap, ya Allah, coba nanti mengharap dia bagaimana insyaallah supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala nantinya di hari kiamat berangan-angan dibagi rahmat Allah di hari kiamat, bukan tergantung amal ibadah seseorang, tapi dia mengharap di hari kiamat dibagi rahmat Allah tergantung kemaksiatannya. Siapa yang paling banyak maksiatnya, dialah yang paling banyak dapat rahmat Allah. Nah, itu yang dia harapkan. Kenapa? Karena dia merasa orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ndak, ya kita sudah merasa nanti mati sudah disambut oleh Rasul. Di kuburan nanti raudhah min riyadil jannah. Kita belum tahu bagaimana di kuburan nanti. Kita tidak tahu bagaimana rasanya, bagaimana keadaannya, bagaimana suasananya. Apa kita menjawab mungkar nakir dengan lisan yang fasih, dengan cara yang jelas, jawaban yang tanpa ada ragu-ragu, atau sebaliknya, kita tidak tahu. Dan kita kalau kita membawa dosa yang banyak di saat kita ditaruh di alam barzah, kita tidak tenang. Selama kita di alam barzah, kita akan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan aja dengan seseorang yang bersalah kepada tuannya di dunia, dia berbuat kesalahan kepada tuan, kesalahan yang banyak, kesalahan yang besar. Kemudian dia lari daripada tuannya. Ketika mau bertemu dengan tuannya, bertemu dengan dalam keadaan apa? Takut. Takut dia bertemu. Kenapa? Karena punya salah kepada dia. Kalau satu dua kesalahan dia takut kepada tuannya, bagaimana kita yang berbuat 1000 kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi di saat kita membuat kesalahan, kita membuat kesalahan dengan kekuatan yang semuanya itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kemaksiatan dengan mata kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tangan kita adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan kaki kita ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk melawan Allah sendiri. kita gunakan untuk menyerang Allah, kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita merasa kita min ahlil jannah. Wah, ana sudah yang masuk neraka itu kan yang Amerika, Prancis, orang Eropa. Itu sudah banyak itu yang masuk neraka. Kalau kita kan surga, kalau kita tidak masuk surga, siapa nanti yang masuk surga? Kita merasa seperti itu. Kita tahu ma amina ahadun ala imanihi an yusrab illa sulut. Katanya sebagian salaf, tidaklah seseorang merasa aman daripada imannya, merasa aman dia nantinya mati iman, aman dia daripada azab Allah illa sulit, kecuali imannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu berapa banyak mereka daripada orang soleh, bukan berarti ketika bertambah tinggi maka mereka bukan bertambah berarti aman, bukan berarti bertambah mereka itu teledor, lalai, karena sudah tinggi makamnya di sisi Allah, tidak bertambah tinggi makam mereka di sisi Allah SWT. Mereka bertambah takut kepada Allah, merasa bertambah jelek di hadapan Allah, merasa rendah hati di hadapan Allah. Ini tandanya orang yang tinggi makamnya. Ini tandanya orang yang berarti orang yang baik sebenarnya seperti itu. Mereka tidak melihat diri mereka adalah orang yang banyak amal, banyak ibadah, tidak semuanya itu dilupakan. Kita tidak, kita ibadah sekali, sedekah sekali, berbuat kebaikan sekali, membantu orang sekali, sudah kita lupa dengan kejelekan-kejelekan yang kita lakukan sebelumnya. Lupa maksiat-maksiat kita itu berapa kali. Kalian kebaikan satu kali, maksiat kalian berapa kali. Kalian sholat sekian kali, kalian lalai daripada Allah berapa kali. Sholatnya cuma seberapa menit ingat Allah, itu pun kadang kita tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita introspeksi diri sendiri sekarang ini, apa nunggu kita mati baru kita sadar? Oh iya, ternyata baru sadar ana di dunia itu lalai daripada Allah. Ternyata ana baru sadar ana sholatnya ya begitu-begitu, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan memperbaiki keadaanku. Enggak ada lagi. Kalau kita masih bisa bertanya, berkomunikasi dengan orang yang sudah mati, maka di situ mungkin akan kita bisa bertanya, fulan, wahai ayahku, kakekku, bagaimana di kuburan? Ya apa? Apa amalan yang paling bermanfaat? Pasti mereka akan mengatakan takwa kepada Allah, banyak sholat, banyak sedekah, banyak membantu, banyak zikir, jangan lalai. Ini waktu yang singkat di dunia ini, kamu hidup tidak lama di dunia ini, tapi kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Tidak ada akhir-akhirnya di surga nanti, tidak sebanding dengan amal ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu mereka mengatakan tidak seorang pun yang masuk surga Allah SWT dengan amalnya, semuanya akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan apa kita mendapatkan rahmat Allah? Hadirkan di hati kita bahwasanya orang kita ini tidak melakukan apa-apa, hanya kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita merasa orang lain semuanya di hadapan kita adalah orang yang lebih mulia daripada kita. Bahkan dari gurunya pun, seorang guru tidak boleh dia merasa dia lebih afdal, lebih mulia daripada muridnya sekalipun, apalagi bukan muridnya, apalagi orang yang sama statusnya dengan dia. Seorang guru pun tidak boleh merasa lebih mulia daripada muridnya, karena kita tidak tahu akhir daripada kehidupan kita ini dalam keadaan apa. Apa dalam keadaan baik atau dalam keadaan jelek. Oleh karena itu Al-Imam Ghazali mengatakan, janganlah seseorang merasa lebih baik daripada orang lainnya, bahkan walaupun orang lain itu adalah orang kafir sekalipun. Walaupun orang kafir, jangan kita merasa dia anak lebih baik, dia kafir, anak muslim. Kamu tahu dia akan meninggal dalam keadaan kafir? Dan kamu yakin? Kamu yakin 100% kamu nanti dicabut nyawamu dalam keadaan iman? Tidak ada yang yakin. Kita tidak yakin dia mati dalam keadaan kafir, dan kita sendiri pun tidak yakin. Tidak ada yang yakin di antara kita. Kita mati dalam keadaan iman, siapa yang menjamin? Tidak ada yang yakin. Dan ketahuilah, kebanyakan orang yang dicabut dan diambil imannya oleh Allah SWT, itu dicabut dan diambilnya di saat di akhir hayat mereka, di waktu menjelang dicabutnya nyawa mereka oleh malaikat Israel. Disitulah mereka dicabut iman mereka oleh Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Di saat itu berarti orang tidak tahu kalau dia itu meninggal dalam keadaan murtad, dalam keadaan imannya sudah dicabut. Tidak ada yang tahu. Makanya dikatakan rubah sagiin fil masajid, dan sebaliknya rubah sa'idin fil kanais. Berapa banyak kalian lihat orang-orang yang duduk di masjid ibadah, padahal itu sebenarnya ahli neraka, penghuni neraka. Dan berapa banyak kalian melihat orang-orang yang berada di gereja beribadah, padahal sebenarnya itu adalah orang yang dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, sehingga kita tidak diperbolehkan mengatakan laknat kepada seseorang yang artinya laknat diharamkan dan dijauhkan dari rahmat Allah. Walaupun orang tersebut orang kafir, kita tidak boleh melaknat kepada orang kafir. Kenapa? Kita tidak tahu akhirnya bagaimana Sayyidina Umar, orang yang kafir, dan Sayyidina Umar yang pernah berkali-kali mencoba membunuh Rasul, tapi akhirnya pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bahagia dunia dan akhirat, diberikan taufik dan hidayah menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala hadin ya kunya salihah jami'a li khadin wa hira ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.